Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس خنفتين عزكم الله. Salah satu dari usul syar, sumber-sumber kejahatan, sumber-sumber kejelekan, sumber-sumber penyimpangan, bahkan kekufuran, adalah tindakan tasyabbuh bil kufar, menyerupai orang-orang kafir. Oleh sebab itu, tidak heran kalau kemudian kita dapati dalam sekian banyak ayat dan sekian banyak hadis Rasul alaihi salatu wassalam yang mengingatkan kita untuk tidak tasyabbuh, menyerupai orang-orang kafir, melarang kita untuk ittiba'ul kuffar, mengikuti orang-orang kafir. Dikarenakan memang bahaya yang ditimbulkan oleh sikap tasyabbuh itu tidak semata-mata berkaitan dengan perubahan akhlak, tapi lebih daripada itu bisa menjerumuskan pelakunya kepada tindakan kekufuran kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ikhwanu fillah jazakumullah, mengangkat tema tasyabbuh ini, di samping memang sudah babnya sampai pada bab yang disebutkan mu'allif hafizahullah, juga memang perkara yang harus dan penting diangkat. Di satu sisi dikarenakan memang bahaya tasyabbuh tadi, yang nanti kita akan sebutkan beberapa ayat dan hadis yang menjelaskan tentang larangan tasyabbuh. Sisi yang lain ialah dikarenakan banyak dari kalangan kaum muslimin yang tidak faham atau yang jahil tentang makna tasyabbuh ini, sehingga banyak di antara mereka yang terjatuh pada tindakan tasyabbuh, sikap tasyabbuh, dalam keadaan mereka tidak tahu, dalam keadaan mereka yakin bukan tasyabbuh. Diyakini sebagai sebuah perkembangan, sebuah kemajuan, terutama di zaman modern semisal sekarang ini. Di sisi yang lain pula, ikhwan fillah azakumullah, dikarenakan ada pihak-pihak dari kalangan pemuka-pemuka Islam, tokoh-tokoh Islam, intelektual-intelektual Muslim, atau mungkin dai-dai dan semisalnya, yang tidak transparan dalam menjabarkan makna tasyabbuh yang semestinya, yang bisa dinyatakan lebih banyak menjurus kepada upaya menyudutkan perkara-perkara yang sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Sehingga tema terkait dengan tasyabbuh ini pas. Sesuai dengan babnya, sesuai dengan kondisinya. Tasyabbuh bil kufar itu meliputi semua jenis orang-orang kafir. Baik itu al-Yahud wa Nasara, ahli kitab. Ataupun al-Majus. Atau wasaniyun. Musyrikin-musyrikin penyembah berhala, penyembah api dan segala macamnya. Yang disebutkan dengan kalimat musyrikin. Atau yang disebut mereka semua dengan istilah jahiliyah. Tasyabbuh bil kufar ini kaum muslimin khanafitina azakumullah, perkara yang jelas-jelas haram dalam agama. Ada beberapa ayat yang menjelaskan tentang larangan tasyabbuh. Di antaranya ialah ayat Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan dalam surah Al-Jathiyah. Ayat yang ke-18. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, "Tsumma ja'alnaka 'ala syari'atin minal amri fattabi'ha wa la tattabi' ahwa'al ladzina la ya'lamun." Kemudian kata Allah, "Kami jadikan untukmu, kami letakkan untukmu wahai Nabi alaihi salatu wassalam syariat. Kami jadikan untuk engkau, kami jadikan engkau di atas sebuah syariat dari urusan-urusan agama yang mulia ini. Fattabi'ha, maka ikutilah syariat tadi. Wala tattabi' ahwa'a alladzina la ya'lamun." Dan kamu jangan mengikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak punya ilmu tadi. Hadza huwa syahid. Yang dimaksudkan dengan alladzina la ya'lamun, orang-orang yang tidak punya ilmu, disebutkan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam bukunya Iqtida Siratul Mustaqim, ay kullu man khalafa syari'atah, setiap orang yang menyelisihi syariat Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala melarang umat Islam, melarang kaum muslimin untuk ittiba'ul ahwa, mengikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak punya ilmu, orang-orang yang menyelisihi bimbingan syariah. Yang dimaksudkan dengan ahwa, hawa nafsu di sini ialah masih pada ucapan Ibn Taimiyah rahimahullah, ialah ma 'alaihi al-musyrikun min hadiyihim adh-dhahir, apa yang ada pada kaum musyrikin dari penampilan-penampilan zahir mereka. Alladhi huwa min mujibati dinihim al-batil, penampilan-penampilan zahir yang merupakan konsekuensi agama mereka yang batil. Wa tawabi'u dzalik, dan hal-hal yang mengikuti perkara tadi. Fahum yahuna, maka kaum musyrikin ini menginginkan hal tersebut dan menginginkan kaum muslimin untuk menyepakati mereka pada apa yang mereka inginkan tadi. Oleh karena itulah kata beliau, orang-orang kafir merasa bahagia, merasa senang ketika kaum muslimin menyepakati mereka pada sebagian urusan-urusan agama mereka. Ila akhir kalamnya. Tegas menunjukkan ikhwan fillah azzakumullah larangan mengikuti apa yang ada pada kaum musyrikin. Maka ayat ini merupakan dalil yang cukup jelas yang menerangkan tentang larangan tasyabbuh bil kuffar. Ayat yang serupa disebutkan di Ar-Ra'd ayat yang ke-36 sampai 37. Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam firman-Nya, mengingatkan Rasulnya alaihi salatu wassalam tentang bahaya mengikuti kaum musyrikin tadi. Wala inittaba'ta ahwa'ahum ba'dama ja'aka minal ilmi malaka minallahi min waliyyin wala waqa. Kalau seandainya engkau wahai Rasul alaihi salatu wassalam mengikuti hawa nafsu mereka setelah datang kepada engkau dari ilmu ini, maka engkau tidak akan mendapatkan wali, pelindung dan penjaga dari Allah Subhanahu wa taala. Ini juga ancaman dan kecaman dari tindakan mengikuti hawa nafsu mereka kaum musyrikin. Juga di Al-Hadid ayat yang ke-16. Allah menyatakan, alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillahi wama nazala minal haqq wala yakunu kalladzina utul kitaba min qablu fatala 'alaihimul amadu faqasat qulubuhum wa katsirun minhum fasiqun. Bukankah sudah saatnya bagi orang-orang yang beriman untuk khusyuk hati mereka terhadap zikir kepada Allah, khusyuk untuk berzikir kepada Allah dan apa yang Allah turunkan dari kebenaran, dan mereka jangan seperti ini larangan yang diinginkan, dan mereka jangan seperti orang-orang yang diberi kitab sebelumnya, telah panjang masa atas mereka, maka keraslah hati-hati mereka, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik. Pada kalimat wala yakunu kalladzina utul kitaba min qabl, maka mereka jangan seperti ahli kitab sebelum mereka, disebutkan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah, nahyun mutlaqun an musyabahatihim. Di situ ada larangan mutlak dari tindakan tasyabbuh kepada mereka. Dan secara khusus larangan tasyabbuh dengan mereka dalam bab kerasnya hati karena tidak berzikir. Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsirnya ketika menerangkan ayat di atas Al-Hadid ayat yang ke-16, beliau menegaskan, wa li hadza nahallahu al-mu'minin ayyatashabbahu bihim fi syai'in min al-umur al-asliyah wal far'iyyah. Oleh karena inilah Allah Subhanahu wa taala melarang kaum mukminin menyerupai mereka, melarang kaum mukminin tasyabbuh dengan mereka di dalam satu perkara saja dari perkara-perkara pokok atau perkara-perkara cabang, perkara-perkara prinsip atau perkara-perkara ahkam. Ayat yang sangat tegas melarang tasyabbuh dengan kaum kufar. Ini sejumlah ayat. Dan masih banyak lagi ayat yang lain untuk bisa melihat dalam kitab Iqtida Siratul Mustaqim Mukhalafat Ashabil Jahim karya Ibnu Taimiyah rahimahullah. Adapun hadis, cukup banyak riwayat hadis yang disampaikan oleh Rasulullah alaihi wasallam yang menjelaskan kepada kita larangan tasyabbul kufar. Di antaranya hadis yang disebutkan oleh muallif Syekh Ali Al-Haddadi hafizahullah pada bab ke-27 dari kitab beliau ini. Qala al-muallif hafizahullah pada babnya, al-hadharu min at-tashabbuhi bi ahli al-kitab. Peringatan tashabbuh dengan ahli kitab. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam qala. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, latattabi'unna sanana man qablakum shibran bi shibrin wa zira'an bi zira'in hatta law salaku juhra dabbin lasalaktumuh. Qulna ya Rasulullah, al-yahud wa nasara. Qala faman. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Yang artinya, latattabi'unna, sungguh-sungguh kata Rasul, kalian akan mengikuti. Di sini Rasul menyebutkan ta'kid, penekanan dengan dua penekanan sekaligus. Yang pertama dengan lamut taukid, latattabi'unna, lam taukid yang mengandung makna penekanan, ditambah lagi dengan nun taukid thaqilah, latattabi'unna, yang menunjukkan pasti dan pasti dan pasti akan terjadi apa yang disampaikan Rasul dalam riwayat ini. Sungguh-sungguh kata Rasul, kalian akan mengikuti sanana man qablakum. Dibaca sanana, dibaca sunana. Kalau sanana ada yang mengatakan mufrad, kalau sunana dikatakan jamak, yang artinya tariqah al-maslukah, jalan hidup yang ditempuh. Sehingga artinya sungguh-sungguh kalian nanti akan mengikuti jalan hidup yang ditempuh oleh umat-umat sebelum kalian, sejengkal demi sejengkal. Itu maknanya, Pak. Artinya sama. Sejengkal, ikutnya sejengkal. Sehasta demi sehasta. Artinya pas, mirip begitu. Mereka sejengkal, muslimin sejengkal. Mereka sehasta, muslimin sehasta. Mirip, pas, sama, plek begitu. Dengan orang-orang umat zaman dahulu kala. Kata Rasul, hatta law salaku juhra wabbin la salaktumuh. Hingga kalau seandainya mereka menempuh jalan biawak, lorongnya biawak, lubang biawak, niscaya kamu pun akan menempuhnya pula. Kenapa kok diberi permisalan dengan bab biawak dan yang sejenisnya? Dikarenakan ya karena kita na'azakumullah, yang namanya lubang biawak atau sarang biawak itu bentuknya spiral. Bentuknya itu macam-macam, artinya tidak lurus kayak leng gitu aja ya. Enggak, tapi dia muter-muter. Bikin leng sebelah sana, muter lagi sebelah sana, belok lagi, tembus sana lagi, terus begitu. Rut, ikhwan. Itu juhra dabbin. Artinya kalau seandainya umat-umat sebelum kalian menelusuri, menempuh jalur, jalan yang terjal, yang rumit, yang sulit, yang susah, maka kamu pun juga akan ikut menempuhnya pula. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, al-Yahud wa Nasara, apakah yang dimaksudkan dengan umat-umat sebelum tadi adalah al-Yahud wa Nasara? Belum mengatakan zaman, siapa lagi kalau bukan mereka. Diriwayatkan al-Bukhari wa Muslim. Karena riwayat ini berkaitan dengan al-Yahud wa Nasara, maka al-Mu'allif menyatakan larangan atau mewaspadai tasyabbuh dengan ahli kitab. Apakah tasyabbuh itu khusus dengan ahli kitab? Jawabannya tidak. Sebab disebutkan dalam riwayat yang lain, Rasulullah SAW menyebutkan Persia dan Romawi. disebutkan dalam Sahih Bukhari dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu wa arda, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "La taqumu as-sa'ah hatta ta'khudha ummati akhdha al-quruni qablaha shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira'in." Qila ya Rasulullah kafarisa war-rum, qala wa man an-nasu illa ulaik. Beliau mengatakan tidak akan bangkit hari kiamat sehingga umatku ini akan mengambil jalan hidup seperti yang diambil oleh umat-umat sebelumnya, generasi-generasi yang sebelumnya, sejengkal dengan sejengkal, sehasta dengan sehasta. Kami tanyakan ya Rasulullah, apakah seperti Persia dan Romawi? Beliau mengatakan, siapa lagi umat manusia kalau bukan mereka? Siapa lagi yang dimaksudkan kalau bukan mereka? Romawi dan Persia itu bukan Al-Yahud wa Nasara. Walaupun Romawi ketika itu beragama Nasrani, tapi Persia beragama Majusi. Romawi dan Persia itu diistilahkan oleh para ulama dengan sebutan A'ajim, orang-orang ajam. Intinya apa? Tasyabbu itu tidak khusus kepada ahli kitab. Tetapi juga tasyabbu itu meliputi orang kafir secara keseluruhan, baik di ahli kitab, musyrikin, majus, atau yang semisalnya. Lebih tegas lagi disebutkan dalam hadis yang lain, hadis yang sangat masyhur dari hadis Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu arba, yang diriwayatkan Imam Ahmad dalam musnadnya, Abu Dawud dalam sunannya. Rasul mengatakan dalam sabdanya, "Wa man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum." Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk golongan kaum tadi. Umum kaum. Antum lihat penjelasan dari Al-Imam As-Sana'ani rahimahullah dalam bukunya Subulus Salam ketika menjelaskan riwayat ini, beliau menyebutkan bahwasanya hadis ini melarang kita tasyabbuh menyerupai orang-orang kufar, baik ahli kitab atau musyrikin, juga larangan tasyabbuh dengan orang-orang fasikin, munafikin. Kata-kata kaum itu umum. Yang kafir, yang ahli bid'ah, yang munafik, yang fasik, yang ashabul ma'asi, semua tidak boleh. Ini hadis ikhwan jayyid, dan juga datang dari sahabat Hudzaifah ibn al-Yaman inda Tabrani, dan juga Abu Waqid al-Laythi inda Ahmad wa Tirmidhi wa ghairuhum, sehingga dia hadis yang sahih. Wa man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk golongan mereka. Ringkasnya, larangan tasyabbuh itu tidak ditujukan kepada ahli kitab saja, tapi juga ditujukan kepada segenap orang-orang kafir. Juga larangan tasyabbuh itu tidak khusus kepada orang-orang kafir saja, tapi juga umum berlaku kepada kaum munafikin, kepada ashabul ahwa'i wal bid'ah, juga kepada ashabul ma'asi wa dhunub, pelaku dosa, orang-orang fasik, ahli maksiat. Dengan hadis terakhir yang tadi saya bacakan, wa man tashabbaha biqaumin fa huwa minhum, larangannya meliputi mereka semua. Barakallahu fikum. Tayib, khawatirna azakumullah, tasyabbuh dalam bidang apa yang dilarang? Sebagian pihak meyakini tasyabbuh dengan orang-orang kafir atau yang semisal mereka itu hanya dalam perkara-perkara prinsip akidah mereka saja. Menyerupai akidah kufar, haram. Menyerupai agama kufar, haram. Jawabannya, ikhwan fillah jazakumullah, larangan tasyabbuh di sini tidak khusus pada akidah mereka, tetapi juga umum meliputi semua bab-bab yang ada, baik dalam perkara akidah, perkara prinsip, perkara ubudiyah, perkara ibadah, atau perkara yang lain. Iki masjid. Kok diganti itu nadanya? Ini masjid. Masjidnya salafiyin lagi. Baik. Sebagaimana yang saya sampaikan di atas penjelasan dari Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah, beliau mengisyaratkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala melarang kaum mukminin tasyabbuh dengan kufar dalam semua perkara, baik perkara asliyah atau perkara far'iyah. Perkara pokok, perkara mendasar, perkara prinsip atau perkara ahkam. Juga disebutkan ala Syekh Abu Nasr Muhammad Ibn Abdil al-Imam hafizahullah ta'ala wa ra'ah dalam kitab beliau Tahdhirul Bashar min Usulish Syarr, tatkala membicarakan tentang bab tasyabbuh ini, beliau mengatakan wa tasyabbuhul muslimina bil kuffar yashmulu tasyabbuha bihim fi umur al-aqidah, al-ibadah, al-mu'amalah, al-akhlaq. Tasyabbuh dengan orang-orang kafir di sini meliputi tasyabbuh dengan orang-orang kafir dalam perkara akidah, dalam perkara ibadah, dalam perkara mu'amalah, dalam perkara akhlaq, semuanya. Semuanya, ikhwan. Ibnu Katsir rahimahullah juga menyatakan dalam tafsirnya ketika menafsirkan Al-Baqarah ayat yang ke-104. Beliau menegaskan nahallahu ta'ala ibadahul mu'minin ayyatashabbahu bil kafirin fi maqalihim wa fi'alihim. Allah Subhanahu wa taala melarang hamba-hambanya yang beriman untuk tasyabbuh dengan orang-orang kafir pada ucapan mereka dan perbuatan mereka. Akidah, ibadah, akhlak, muamalah, baik itu ucapan atau perbuatan, baik perkara asliyah atau perkara far'iyah. الشيخ العلامة المحدث محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله في dalam kitab beliau Jilbab al-Mar'a al-Muslimah di halaman yang ke-161 dan setelahnya, beliau membawakan sekian banyak hadis, sekian banyak riwayat-riwayat yang menjelaskan larangan tasyabbuh bil kufar dalam semua bab, terutama dalam bab-bab ahkam. Beliau sebutkan hadis larangan tasyabbuh dengan kufar dalam bab salat terkait dengan bab azan. Sejarah disyariatkannya azan. Rasul menolak permintaan sahabat yang menggunakan trompet, yang menggunakan penabuh dan segala macamnya, dikarenakan itu menyerupai ahli kitab. Dalam bab sholat, dari mulai pembahasan masalah azan, terkait dengan masalah masjid, terkait dengan masalah sholat menggunakan sandal dan segala macamnya, riwayat kathirah. Dalam pembahasan masalah jenazah, pembahasan masalah puasa, pembahasan masalah haji, pembahasan masalah menyembelih hewan-hewan, pembahasan tentang masalah makanan-makanan, sampai urusan pakaian, urusan hiasan, dandanan-dandanan. Disebutkan, belum membawakan hadis Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu ta'ala anhuma 'inda Muslim. Katanya Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu ta'ala anhuma, ra'a Rasulullah alaihi salatu wassalam alayya thawbayn mu'asfarain. Rasulullah alaihi salatu wassalam pernah melihat aku mengenakan dua pakaian mu'asfar. Mu'asfar itu pakaian kain yang dicelup dengan bahan usfur, bahan nabati namanya usfur, yang menghasilkan warna kuning orange. Ya, itu yang dilarang itu namanya mu'asfar. Rasul pernah melihat saya mengenakan dua baju mu'asfar. Maka Rasul menyatakan, inna hadhihi min thiyabil kuffar fala talbasha. Ini adalah termasuk pakaian orang kafir, jangan kamu pakai. Itu menunjukkan apa, Evan? Menunjukkan bahwasanya tasyabbu bil kuffar juga masuk hatta dalam bab masalah berpakaian. Nah, Evan. Dan beliau membawakan sekian banyak riwayat yang menjelaskan tentang masalah ini. Masalah pakaian, masalah dandanan, masalah perhiasan, segala macamnya. Dalam perkara adab, dalam perkara adat istiadat, dan segala macamnya. Dalam semua hal. Sehingga tasyabbuh dengan kaum kufar, tasyabbuh dengan kaum munafikin, dengan ashabul ahwai wal bid'ah, dengan ashabul ma'asi wa zunub, itu umum, meliputi semua hal. Dan secara khusus, ialah larangan tasyabbuh dengan kaum kufar dalam hal berpakaian. Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah telah membawakan riwayat di atas yang saya bacakan tadi. Ketika larangan menggunakan pakaian dari mu'asfar, beliau mengatakan wa fi hadzal hadits an-nahyu an labsi thiyabil kuffar al-khassah bihim. Dalam hadis ini ada larangan mengenakan pakaian orang-orang kafir yang khusus bagi mereka. Dalam semua hal, ikhwan. Juga Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala menyatakan, saya bacakan kalam beliau, ikhwan, yang disebutkan dalam kitab Jilbab Maratil Muslimah di halaman 161. Beliau menyatakan, la yajuzu lil muslimin rijalan wa nisa'a at-tashabbuhu bil kuffar sawa'un fi ibadatihim aw a'yadihim aw azya'ihimul khassah bihim. Tidak boleh bagi kaum muslimin, baik itu laki-laki ataupun wanita, tasyabbuh dengan orang kafir, baik itu dalam perkara ibadah mereka atau hari raya mereka, atau model-model pakaian mereka yang khusus dengan mereka. Beliau mengatakan, wahadihi qa'idatun azimatun fi syari'at al-islamiyah kharaja anha al-yawma al-azaf kathirun minal muslimin. Ini merupakan kaidah besar dalam syariat Islam. Ini kaidah larangan tasyabbuh dengan kufar, yang pada hari ini sangat disesalkan sekali banyak kaum muslimin yang keluar dari kaidah ini. Hatta alladzina ya'nuna minhum bi umuri dini wa da'wah ilaih, hingga orang-orang yang dari kalangan kaum muslimin yang perhatian dengan urusan agama dan dakwah sekalipun keluar dari kaidah besar ini. Artinya tidak memahami tasyabbuh bil kufar, larangan tasyabbuh bil kufar, terjatuh pada tindakan tasyabbuh bil kufar. Tidak hanya orang-orang awamnya, bahkan juga kaum intelektualnya, kaum cendekiawannya, tokoh agamanya, tokoh masyarakatnya, dai-dainya, mubalik-mubaliknya, dan segala macamnya. Ma'al asaf. Barakallahu fikum. Maka jelas kan fi tinasakumullah dari sedikit uraian-uraian di atas bahwasanya tasyabbuh dengan kufar al-yahud wan nasara atau musyrikin atau ashabul ahwa'i wal bid'ah al-munafiqin atau ashabul dzunubi wal ma'asi itu umum meliputi semua bab-bab yang ada. Bab akidah, bab ubudiyah, bab akhlak, bab muamalah. Tayyib, perbuatan-perbuatan ataupun ucapan-ucapan mereka. Kemudian barakallahu fikum yang perlu dipahami di sini terkait dengan hadis yang disebutkan muallif hafizahullah yang berisikan berita bahwasanya umat ini akan mengikuti umat-umat sebelumnya. Yang perlu dipahami panitia azakumullah, khabar dari Rasul ini bukan legalisasi untuk tasyabuh. Jadi paham ya? Tatkala belum memberitakan kamu nanti sungguh-sungguh akan mengikuti jalan hidup umat sebelum kalian, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, itu bukan berarti legalisasi. Oh, Rasul berarti membolehkan tasyabuh. Tidak. Tetapi khabar ini isinya adalah ancaman. Disebutkan oleh Syekh Al-Haddadi dalam syarahnya, beliau menyatakan ikhbarun nabi sallallahu alaihi wasallam anna hadhihi al-ummah satattabi'u al-yahuda wan-nasara la yadullu 'ala al-iqrar war-ridha wa innama akhbarana tahdhiran wa tanbiha wa man salaka tariqan najati naja wa salim. Berita Rasulullah alaihissalatu wassalam bahwasanya umat ini akan mengikuti al-Yahud wa Nasara tidak menunjukkan ikrar dan keridhaan. Ya, tidak menunjukkan legalisasi. Tapi beliau memberitakan kita sebagai tanbih dan tahdhir, memberikan peringatan kepada umatnya supaya mereka berhati-hati dan waspada dari tasyabuh tadi. Dan barang siapa yang menempuh jalur keselamatan, maka dia akan selamat. Barakallahu fikum. Hadza wadih. Kemudian barakallahu fikum, perkara yang terpenting di sini adalah apa makna tasyabuh yang dilarang? Apa makna tasyabuh yang dilarang? Apa dhabitnya? Apa kaidahnya tasyabuh yang dilarang itu? Ini pembahasan inti tentang tasyabuh. Jam berapa zuhurnya? Supaya ngomongnya enak ini. Jam 12. Kenapa nih? Jam 12. Jam berapa? Kenapa? Taruh lagi anget-angetnya. Karena lagi jam 12 gitu zuhurnya. Sekarang ini? Hah? Sekarang ini Allah Ustaz. Ini baru mau saya giniin tadi. Dobitnya apa? Allah Ustaz. Terus gimana? Sekarang dulu. Hah? Ini masih mau zuhur apa ada istirahatnya? Kalau masih kurang perpacam lanjut. Hah? Hah? Saya zuhur jam berapa? Benar ini. Oh gitu. Oh ya sudah. Berarti ini langsung azan gitu ya. Ya khair, langsung azan. Setelah dua rakaat qabliyahnya diqomati, selesai mulai lagi. Dikarenakan cukup panjang pembahasan tentang tasyabuh ini. Barakallahu fikum. Banyak yang harus diluruskan. Barakallahu fikum. Ya khair, kita stop pada pembahasan dhabit tasyabuh. Insyaallah akan kita bahas setelah salat zuhur nanti insyaallah taala. Naktafi ila huna. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. أستغفرك وأتوب إليك فضلوا حفظكم الله.